Karena di ujung atau di akhir, penggalan akhir dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, maka sesungguhnya orang yang menyerupakan, seseorang yang datang kemudian bertanya tentang beberapa perkara, sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan ilmu, dalam rangka mengajarkan ilmu agama, mengajarkan kepada kalian ilmu agama kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu tentang Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jibril alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwasannya proses pembelajaran selalu mewarnai kehidupan para sahabat. Proses belajar, mengajar selalu mewarnai kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada para sahabat yang sedemikian giat menuntut ilmu, seperti sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menjadikan dirinya sebagai ahlu sufah, tinggal di dalam masjid menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh dari sahabat yang memang mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga para sahabat sebagaimana Malik bin Huwairith yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hitungan beberapa hari tinggal di kota Madinah untuk menuntut ilmu. Dan ketika beliau setelah beberapa hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian memohon izin untuk pulang ke kampungnya. Dan ketika izin untuk pulang kampung, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari, memberikan wasiat kepada mereka, kepada sahabat Malik radhiyallahu anhu, untuk mengajarkan tentang apa yang diajarkan. Di antaranya mengajarkan sholat, dan kemudian di dalam riwayat itu disebutkan tentang dasar prinsip seseorang menunaikan sholat, kaifiatnya harus meniru kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiatnya memerintahkan kepada penduduk kampung di mana sahabat Malik radhiyallahu anhu itu tinggal untuk menunaikan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat memang hidup di dalam kehidupan yang penuh bergelut dengan ilmu, tidak lepas dari ilmu. Begitu juga sosok seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang dengan semangat untuk menuntut ilmu, meskipun satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia dapatkan, perjalanan jauh dari kota Madinah ke Mesir pun ia tempuh untuk menemui seorang sahabat yang sahabat ini mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan jauh dari Madinah menuju ke Mesir karena sahabat yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Mesir saat itu. Perjalanan jauh pun ditempuh dari kota Madinah menuju ke Mesir hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendapatkan bahwasannya, mendapatkan pernyataan bahwasannya benar temannya tersebut atau sahabat tersebut mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari pun pulang kembali ke kota Madinah hanya dengan mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini pun memberikan penguat bagi kita bahwasannya kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergelut dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah, dekat dengan ilmu, dekat dengan hal-hal yang akan menghidupkan hati, hal-hal yang akan menghidupkan akal, hal-hal yang akan menghidupkan kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan gelap gulita. Beberapa kisah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya menuntut ilmu, talabul ilm, itu bukan semata-mata urusan para santri. Tetapi kita semua dituntut untuk memiliki spirit, memiliki semangat di dalam menuntut ilmu. Karena sedikit ilmu dan ilmu tersebut diberkahi, itu akan memberikan faedah yang sangat-sangat besar kepada seseorang. Kita perhatikan di dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam, pada penggalan terakhir kalimat hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah Jibril, dia itu Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama kalian. Proses belajar mengajar adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tidak hanya kalangan salafiyin, tetapi seluruh umat manusia. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang namanya al-iman. Al-iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-imanu billah jalla wa ala bi an tu'mina bi anna Allah wahidun la syarika lah. sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasannya beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya engkau beriman sesungguhnya Allah itu Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal mustahiqu lil ibadati duna ghairih. Dan sesungguhnya dia adalah zat yang berhak untuk diibadahi tanpa selainnya. Wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Jalla wa'ala meliputi pula engkau beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah merupakan kalimat yang menunjukkan tentang prinsip berketuhanan di dalam ajaran Islam. Prinsip bahwasannya yang hanya berhak disembah, yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, yang diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang harus, yang wajib diibadahi tanpa dengan menyertakan selainnya. Itu diantara prinsip beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika prinsip ini difahami dengan baik, maka batillah manakala ada orang yang mengimani bahwasannya Allah itu punya anak. Maka batillah akidah tauhid, akidah keyakinan seseorang ketika mengimani bahwasannya Isa putra Maryam adalah anak Allah. Atau batil pula yang menyatakan bahwasannya Uzair ibnullah anak Allah. Maka ketika seseorang memahami prinsip al-imanu billah jalla wa'ala, itu sebenarnya dia sudah memahami bahwasannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala disandingkan, ada sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu telah menyalahi prinsip keimanan. Telah menyalahi prinsip keimanan. Sehingga kita katakan bahwasannya orang-orang yang menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Allah atau Uzair menurut orang-orang Yahudi adalah sebagai anak Allah, itu adalah bentukan-bentukan keyakinan yang sesat, keyakinan yang batil. Karena itu penting sekali. Nampaknya rukun iman itu hanya sekedar hafalan. Anak-anak kecil pun bisa menghafal. Rukun iman ada 6. Yang satu, iman kepada Allah. Kalau hafalan semacam itu, semua orang, anak kecil pun bisa. Tetapi makna daripada menghafal bahwasannya yang rukun iman pertama beriman kepada Allah, maknanya bahwasannya Allah tidak boleh disekutukan dengan apapun, dengan selainnya. Ini adalah prinsip utama. Dan karena ini pula dakwah para rasul ditegakkan. Karena prinsip ini pula para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan dakwah tersebut. Karena prinsip tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadha huwa mahatul khilafi bainal umami war rusul, fakathirun minal umami ya'tarifuna bi anna allaha huwal khaliqur raziq, wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyati, lakinnahum yusyrikuna fi tauhidil uluhiyyah. Maka inilah sumber dari perbedaan, sumber dari khilaf, sumber dari timbulnya perbedaan antara umat dan para rasul. Banyak dari umat ini mengetahui sesungguhnya Allah adalah Al-Khaliq yang maha pencipta, Ar-Raziq yang maha pemberi rezeki. Dan mereka pun mengetahui bahwasannya mereka pun bertauhid, tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Lakinnahum yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah, akan tetapi mereka justru menyekutukan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah. Karena inilah peperangan terjadi. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedang. Kenapa? Karena masalah tauhid. Karena masalah tauhid. Faya'buduna ma'allahi ghairah. Mereka beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Falyadbahuna lahu, mereka menyembelih. Sembelihan itu ditujukan kepada selain Allah. Kepada siapa? Bisa kepada jin, bisa kepada ditujukan untuk roh-roh jahat menurut mereka dan seterusnya. Wayanduruna lahu, kemudian mereka pun bernazar kepada selain Allah. Wayastaghithuna bihi, kemudian mereka beristighatsah, meminta pertolongan saat dalam keadaan terjepit kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah bentuk-bentuk penyelewengan tauhid uluhiyah. Dan ketika seseorang menyatakan bahwasannya dia beriman kepada Allah, tetapi dia masih melakukan bentuk penyelewengan dari unsur tauhid uluhiyah, maka sesungguhnya ia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dia dalam keadaan sangat membahayakan untuk dirinya, karena terancam dengan apa yang disebutkan sebagai dosa kesyirikan. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala ia mati dalam keadaan belum bertaubat, mati dalam keadaan belum membuang keyakinan-keyakinan bentuk-bentuk penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan manakala seseorang yang berbuat syirik dia meninggal dunia dalam keadaan masih meyakini kesyirikannya tersebut, masih bergelimang dengan kesyirikannya tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Maka kalau kita perhatikan masalah keimanan ini merupakan masalah yang sangat-sangat esensi sekali di dalam ajaran agama kita. Sementara orang-orang yang jahil, orang-orang yang hidupnya tidak sibuk dengan thalabul ilmi dengan karena kejahilannya, sehingga tidak faham tentang hakikat al-imanu billah, tentang hakikat apa dan bagaimana sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasannya melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang langsung ataupun tidak langsung mendukung kepada kesyirikan itu dianggap sebagai perkara yang biasa. Contohnya adalah orang-orang masih menganggap biasa mengucapkan selamat Natal. Padahal kalau kita perhatikan keyakinan mereka merayakan Natal itu disebabkan karena keyakinan bahwasannya Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan bahwasannya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan biasa saja mengucapkan selamat Natal itu. Kenapa? Di antaranya telah terpengaruhi oleh syubhat toleransi. Ketika kata toleransi itu dipublikasikan ke tengah masyarakat, ketika kata toleransi itu disebarkan secara masif kepada masyarakat, maka seakan-akan mengucapkan selamat Natal itu adalah bentuk perbuatan terpuji. Bentuk perbuatan terpuji. Lebih dari itu, bukan sekedar ucapan selamat Natal, ikut di dalam gereja. Siapa mereka? Anak-anak muslimin. Dengan bangganya. Apa mereka ikut membagikan hadiah Natal? Ikut membagi-bagikan hadiah Natal. Di mana itu? Di Semarang. Yang baru lalu, beberapa hari lalu. Kenapa? Dalam rangka untuk merawat kebinekaan. Dalam rangka merawat keindonesiaan yang beragam. Dalam rangka merawat persatuan Indonesia. Jadi kita lihat di sini subhatnya. Di sini kita lihat subhatnya. Subhat yang pertama tentang toleransi. Jadi seakan-akan orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu intoleran. Jadi ditebarkan istilah toleransi secara masif sehingga siapa yang tidak mau mengucapkan selamat Natal berarti tidak toleran. Itu ditanamkan dengan berbagai media, dari medsos, media cetak, media tertulis, itu ditanamkan. Nah, setelah itu ditambah lagi dengan syubhat. Siapa yang tidak toleran berarti tidak merawat kebinekaan. Siapa yang tidak toleran berarti tidak merawat keindonesiaan yang bersatu. Bertingkat subhatnya. Sehingga apa? Sehingga orang kalau tidak mau turut di dalam bernatal tersebut, itu kesannya dia adalah orang yang melawan kepada pemerintah. Orang yang melawan kepada aturan pemerintah. Kesannya seperti itu. Orang yang tidak ingin adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kesannya seperti itu. Jadi memang sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ingin konsisten dengan agamanya akan dihadapkan dengan orang-orang yang katanya ingin merawat keindonesiaan. luar biasa. Mereka ingin mengadu domba. Luar biasa. Mereka ingin mencap orang-orang yang konsisten dengan agamanya dianggap sebagai orang yang tidak ingin negara kesatuan Indonesia bersatu. Ini sudah luar biasa. Walaupun mereka membahasakannya, inilah bentuk upaya kami merawat keindonesiaan. Inilah upaya kami merawat kebinekaan. Dengan cara apa? Dengan cara ikut terjun langsung di dalam acara Natalan. Ikut bagi-bagi hadiah Natal dan seterusnya. Jadi bukan sekedar ucapan selamat saja sekarang. Tetapi sudah dalam bentuk action, bentuk aksi, bentuk perbuatan. Tidak hanya dengan lisanan, tetapi dalam bentuk amalan-amalan perbuatan. Itu kenyataan. Anak-anak santri-santri. Bahkan ada orang yang sedang umroh. Membuat pernyataan. Membuat pernyataan yang mengecam. Kepada orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Di sini. Kalau kita tarik kembali semua prinsip-prinsip itu, tarik kembali, hakikatnya mereka tidak memahami tentang makna al-imanu billah, beriman kepada Allah. Karena prinsip dasarnya itu, prinsip dasarnya seorang muslim itu al-imanu billah. Dan prinsip dasar daripada al-imanu billah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Dalam hal tauhid uluhiyah, orang-orang yang menentang tauhid ini dengan melontarkan berbagai syubhat, dengan melontarkan istilah toleransi, dengan melontarkan istilah anti kebinekaan, dengan melontarkan istilah anti persatuan, anti NKRI dan seterusnya. Ini sebenarnya kita memasuki Ghazwul Fikr, peperangan pemikiran. Peperangan pemikiran. Karena mereka ingin merusak akidah umat. Mereka ingin merusak akidah umat. Ini yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka berupaya sekuat-kuatnya untuk menolak sikap-sikap kaum muslimin yang benar-benar ingin menegakkan tauhid. Sikap kaum muslimin yang benar-benar ingin mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan al-imanu billah. Jadi kalau kita melihat kenapa sekarang timbul orang-orang yang mengaitkan masalah keimanan ini kepada aspek kehidupan berbangsa, aspek kehidupan bernegara, itu tidak ada lain karena mereka pada hakikatnya telah terjatuh kepada bentuk penentangan terhadap tauhid uluhiyah. Di mana letak penentangan terhadap tauhid uluhiyah? Ketika mereka mau melegalkan Isa putra Maryam itu sebagai Isa putra atau anak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di situ. Dan berbagai syubhat lainnya tentunya, sehingga mereka dengan enteng dan dengan seakan tidak bermasalah ya, membolehkan seorang muslim untuk mengucapkan ya, tahniah ya, selamat hari Natal itu. Padahal jelas ucapan selamat hari Natal terkait dengan prinsip rusaknya tauhid uluhiyah mereka. Artinya orang-orang musyrikin ya, karena ya, apa ucapan hari Natal adalah terkait dengan prinsip akidah yang rusak dari orang-orang musyrikin, yaitu ketika mereka menjadikan Isa putra Maryam sebagai Isa ibnullah. Dan ini tentu sudah dibantah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah dibantah. Mereka-mereka yang mengatakan Isa ibnullah, Uzair ibnullah, sudah dibantah. Sehingga yang namanya al-imanu billah, beriman kepada Allah, an tu'mina bi annallaha wahidun la syarikalah, itu prinsipnya. Ketika prinsip ini difahami, maka berbagai upaya untuk menghilangkan prinsip ini itu akan tertolak dengan sendirinya. Entah dengan syubhat toleransi, entah dengan syubhat anti kebinekaan, entah dengan syubhat merawat kemajemukan, kan begitu. Negara Indonesia ini kan majemuk, ada Kristen, ada macam-macam majemuk. Maka mereka yang ingin ya, membantu perayaan Natal itu katanya untuk merawat kemajemukan. Apakah dengan cara seperti itu merawat kemajemukan? Apakah dengan cara seperti itu merawat persatuan Indonesia? Dulu sebelum ada acara-acara liberalisme seperti itu, Indonesia masih bersatu. Indonesia bisa bersatu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mereka memang bodoh. IQ mereka kelihatannya intelek padahal jongkok. Mereka hanya ingin memutar kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu adalah sebuah kesesatan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fala yakunul insanu mu'minan illa bitahqiqi hadhihi thalathah. Seseorang itu tidaklah dikatakan sebagai mukmin. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai mukmin illa bitahqiqi hadhihi thalathah. Kecuali ia merealisasikan tiga macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was-sifat. Walaisal imanu billahi, dan tidaklah seseorang itu termasuk beriman kepada Allah. Kama yaqulu ba'duhum aw katsirun mimman la ilma indahu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka atau kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki ilmu tentang keimanan kepada Allah. Mereka mengatakan al imanu billahi huwal imanu biwujudillah. Mereka mengatakan bahwasanya iman kepada Allah adalah iman kepada adanya Allah. Fa inna hadza laysa huwal iman billah, karena sungguhnya itu bukan iman kepada Allah. fala yakfil imanu biwujudillah azza wajal. Tidak cukup seseorang beriman kepada Allah dengan meyakini beriman kepada wujud Allah, adanya Allah. Wa innamal imanu billahi yashmalul imana birububiyyatihi. Dan sesungguhnya iman itu meliputi iman kepada rububiyahnya Allah. Wal imana biuluhiyatihi. Dan beriman kepada uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imana bi asma'ihi wa sifatihi. Dan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa innaqusa shay'un minha, apabila kurang dari tiga hal tersebut, lam yakun mu'minan billah, maka ia tidak termasuk kepada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan prinsip beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita terus menghidupkan majelis-majelis taklim, karena hati kita ini butuh siraman. Hati kita ini butuh siraman. Jangan sampai kemudian keadaan hati kita kering karena tidak sering diberi asupan nutrisi dalam bentuk ilmu. Sehingga bagi seorang Sunni Salafi, maka ia akan mencintai majelis-majelis ilmu. Karena itu sangat-sangat penting sekali. Ketika seseorang jauh dari majelis ilmu, maka yang ada dikhawatirkan akan terbawa oleh arus berbagai macam syubhat. Syubhat ini berkelebat di mana-mana. Sementara hati kita ini lemah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua, membimbing kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sikap istiqomah di atas agamanya, sebagaimana yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Sehingga kita termasuk orang-orang yang teguh di dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.